mbak sore-sore kok dewe arep ndak endi. Mbak mendung-mendung ya ngene kok ora wedi. Apa kang mas ora gelem ngeterke lelungan. Apa ana beda sing pancen dienggo jalaran. Mbak biasane tak sawang kok rukun temen. Mbak wis seminggu tak sawang ra tau mesem. Aku ora teko yen weruh sampean susah. Apa mbak yu gelem yen aku ngancani mlaku. Jo salah tompo aku mong sak termojoko. Ojo nganti kena kodok sing mawarno-warno. Ojo nganti kena kodok sing mawarno-warno. Apa kang mas ora gelem ngeterke lelungan. Apa ana beko sing pancen dienggo jalaran. Mbak biasane tak sawang kok rukun temen. Mbak wis seminggu tak sawang ra tau mesem. Aku ora teko yen weruh sampean susah. Apa mbak yu gelem yen aku ngancani mlaku. Jo salah tompo aku mong sak termonjoko. Ojo nganti kena kode sing mawarno-warno. Ojo nganti kena kode sing mawarno-warno.